Baru baca kalau ada apa yang sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala ibadil ladhi mustafa. Ashadu an la ilaha illallah lahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Baik. Telah selesai kita pelajari tentang isim, fi'il, dan i'rab. Sekarang tamrinat. Sampai di situ ya. Wasalna ila tamrinat. As-su'alul awal da atau tamrin awal, latihan pertama. Da kulla kalimatin minal kalimatil atiyati fi kalamin mufidin yahsunus sukutu alaih. Letakkan setiap kata dari kata-kata berikut ini dalam sebuah kalimat sempurna yang memberikan faedah yang bagus diam atasnya. Ya, dan kita diminta untuk menjadikan kata-kata berikut ini sebagai kalimat sempurna. Nah, lima jumlah fi'liya atau ismiya. Yang pertama an-nahlah. Ndak ya sana. Apa Ubaid? النخلة جميلة. طيب. الفيل. رأيت الفيل في حديقة الحيوانات. ينام. بنبيلة ينام. ينام محمد. قال السرير. نعم فهم. فهم الطلاب الدرس. الحديقة. الحديقة واسعة. الأرض. الأرض فوق السماوات. Wah, oh, bumi kok malah di atas langit gimana? Al-ma'u. Bawa ini. Syaribat tulabu al-ma'a. Nah, samra. Ya puluh nah. يأكل محمد الخبز. الخبز ثمرة. ثمرة هو ثمرة. ثمرة الثمرة اللذيذ. اللذيذ. Itu buah as-samaratul ladidu. Mana? Ladidatu. Al-fakihatu. Al-fakihatu al-kathiratu tujadu tujuh. Yahsudu. Yahsudu Muhammadun. Mana? Yahsudu panen. Yasiru Muhammadun al-manggo. Al-manggo. Yudhakiru. Mudhakarah. Muraja'ah. Muhammadun yudhakiru darsahu. Darsahu. Nah. Sani. Kera ya Bapak-Beda. Sani. Buat. المكان الخالي من كل مثال من الأمثلة الآتية كلمتان. نعم كلمتان مقول بلا إضاء يتم بها المعنى وبين بعد ذلك عدد أجزائي كل أجزائي كل مثال والنوع كل جزء takkan ada tempat-tempat yang kosong dari contoh-contoh setiap contoh contoh dari contoh-contoh berikut sebuah kata yang dengannya menjadi sempurna makna dan terangkan setelah itu ada silangan bagian-bagian dari setiap contoh wanau'a dan jenis dan jenis setiap bagian mufrad musanna atau jamak jenis itu mudzakkar atau muannas awal yahfazu Muhammadun ad-darsa. Nah. Muhammadun berarti apa? Muhammadun mufrad mudzakkar. Al-ba. Yaqudus-sawrul ardh. Apa itu yaqud? Menginjak. Yaqud. Kalimatnya tulisannya gimana? Yahrusu di tepatnya membaca ya. Yahrusu sawrul ardh. Yahrusu fi'il. Artinya apa? Kerbau itu membaca tanah. Nah. Yahrusu ini fi'il ya, tidak ada adat, tidak ada jenis. Al-jim. Yasbahu Zaidun bin Nahri. Artinya apa? Mensuci. Sabah, yasbah. Masbah. Menjadi. Ini bukan sabihisbah. Bukan dari sabah, tapi ini yasbah. Masbah, berenang. Berenang. Zaidun berenang di sungai. Nah, Zaidun adatnya mufrad nauknya mudzakkar dan tafsir safinatu fil bihar. Nah. Mufrad mana? Kapal itu berlayar di lautan. Nah. Mufrad mana? Alha. Yasalamu alaihu fil jil. Apa? Naik tinggi. Al-wawu. Yakturu banyak. Mesir. Apa yang banyak di Mesir? Tamru. Yak surut tamru di biladi Misra. Nah. Zai. Obeda. Al-walidu ala ibnihi yu'adibu ya, yeah. Mendidik al-walidu yu'adibu ala ibnihi yeah. Ini fi'il al-ha al-waladu mu'adabu fil masjid kalimatan satu kata al-waladu mu'adabu mujtahidun atau mahbubun yasbaku wassamaku fil ma'i. Artinya? Ikan itu berenang di air. Ada ikan berenang di daratan, ada. Ya'ishu bisa. Ikan itu hidup di air. Alia. Lebih tepatnya koto pak, memetik ya. Nah, salis, ikro, tamlin salis ya pak, Umar. Bayin afala masyarakat. Bayin. Afala masyarakat, afala mamutun asa, mutafalil amri. Sa'asma'a wal hurufa inggan hiburfi asyarakat. Nah. Jelaskan. Jelaskan fi'il madhi dan fi'il mudhari dan fi'il amr dan isim mesti dan huruf dari huruf di jawab. Jadi ungkapan-ungkapan seperti ini. Dan tandanya ya. Ya ada di situ tambahan perintah. Mikro. Nah, Allah tidak akan menjadikan bagi seorang laki-laki itu dua hati di rongganya. Ma. Ma. Anda isimnya? Manya ma apa ini? Manafia berarti harap. Ja'ala tanda hurufnya apa? Tidak bisa dimasuki tanda isim dan tanda fi'il. Ja'ala tandanya bisa dimasuki tanda fi'il madhi. Lafzu jalala Allahu tandanya lamnya dulu li huruf c tanda hurufnya nah rojulin isim tanda isimnya huruf dan tanda kurang satu tanwin tuhulu harfin hofi dan satu lagi hofet. Nah kolbein apa min huruf kolbein tandanya hofet masukkan huruf hofet fi harf jaufi jaufi huruf tanda masukkan fi nomir ha isim ya, bisa dimasuki tanda isim. Berikutnya orang yang berakal itu akan semangat. Nah untuk menggapai ridho Rabbnya yakhrisu ridho mudah terus tanda isim tanda bisa dimasuki tanda isim. Baik. Ada huruf mudhara'ah juga di situ. Al-aqilu al-aqilu isim ala ala huruf ridho isim tanda isimnya masuk ke fa'al terus dimasuki huruf jar. Nah rabbihi rabbi rabbi isim empat merha isim terus apa ini? Antum belum? Sudah ini dulu, apa beda dulu? Ikhrus ukhrus ukhrus disunyaka ka'annaka ta'ishu abadan ukhrus fi'il fi'il amr cocok tanamlah artinya berusaha untuk duniamu seolah-olah engkau akan hidup selamanya. Nah, ukhruj fil amr li lam lam harf dunya dunya isim kaf kaf sin kaf yang kedua kaf yang kedua harf anna anna harf kaf kaf isim isim terus ta'isu ta'isu fi'u fi'il apa? Fi'il mudhari. Nah, abadan abadan isim tanda isimnya isimnya dengan tanwin berikutnya yas'al pada di umurin laisa yudrikuha seorang pemuda yas'al berusaha seorang pemuda yang berusaha kok yang seorang pemuda pemuda itu berusaha untuk umur untuk perkara-perkara laisa yudrikuha tidaklah dia mendapatkannya. Nah, yang dia bisa menggapainya. Yas'a. Yas'a fil madhi. Yas'a fil mudhari. Al-fata. Al-fata isim. Lam li. Lam huruf. Umurin. Umurin isim. Laisa. Laisa isim. Isim. Hilaf. Warrajih. Khilafnya bukan masalah isim dan fi'il, tapi harf. Laisa sebagian mengatakan itu huruf, tapi yang roji dia adalah apa? Fi'il madi. Laisa wa'asa alal asah kama qala al-khattab fil mutammimah ya. Termasuk fi'il madi adalah laisa, asa. Kenapa? Kemasukan bisa dimasuki tak ta'nis sakinah min alamati fi'il madi laisat. Nah, di laisa ini yang sahih dia adalah fi'il madi. Sebagian mengatakan dia huruf seperti ma. Yudriku yudriku fi'il mudhari alha alha isim. Nah, berikutnya nah, itu dari lala, apa Abdillah satu juga nasihat dan alamu sabar. Kamu tidak akan bisa menggapai kemuliaan kalau apa laiko yalak menyuapi artinya apa istilahnya sampai engkau apa istilahnya makan kesabaran artinya ya sabar. Nah, sampai engkau bersabar tidak akan menggapai kemuliaan sampai atau kecuali engkau bersabar. Jadi, jelaskan lan. Tudrika. Kafnya ini. Kafnya ini asli, ya bukan domir. Al-Majda. Hatta. Harf. Nah, ini juga terjadi khilaf tentang hatta. Tal'aqa. Fi'il mudhari. As-sabra. Ikutnya. In tasduq tasud. Artinya? Jika engkau jujur, tasud ini akan. Sada yasud akan menjadi pemimpin. Akan menjadi pemimpin. Akan lurus juga bisa. Nah. In harfu syarti. Tasduq. Tasduq. Fi'il mudhari. Tasud. Tasud. Firmudhari. Nah. Berikutnya. Kod aslah mazakana. Kod terus. Aslah. Fi'il mali. Man. Isin zaka. Fi'il mali. Kod isin. Berikutnya. Walhamma mazakana. Lalu. Harus. Koba. Fi'il mali. Man isim masuk. Dasa fi'il madi. Dasa fi'il madi hanya isim. Baik. kita lanjutkan. Al-i'rab. Qala Abu Abdullah Muhammad ibn Muhammad. Naam, Ibn Dawud As-Sinhaji Al-Ma'ruf ibn Ajurum rahimahullahu taala. Babul i'rab. Bab al-i'rab. Al-i'rab huwa taghyir awaqir al-kalim li ikhtilaf al-awamil al-dakhilati 'alayha lafdhan aw taqdiran. I'rab adalah perubahan keadaan akhir-akhir kata karena perbedaan amil-amil yang masuk atasnya, baik secara lafaz ataupun secara takdir, terlihat perubahan itu atau tidak terlihat perubahan itu. Disebutkan dalam ta'rif nomor 1, qala lahdal fil kawakib. Berkata lahdal di dalam al-kawakib menjelaskan tentang awamil. Apa itu awamil? Perubahan akhir-akhir kata karena perbedaan amil-amil yang masuk atasnya, baik perubahan itu secara lafaz ataupun secara takdir. Apa itu amil sekarang? Al-awamil jam'u amilin. Awamil itu adalah jamak dari amil, jamak taksir. Apa itu amil? Ya. Amil secara bahasa adalah yang bekerja, ya. Tapi yang dimaksud bukan itu. Amil dalam pembahasan kita di sini adalah ma aujaba kauna akhiril kalimati ala wajhin mahsusin min raf'in au nasbin au jarrin au jazmin. Intaha. Amil adalah apa yang mengharuskan keadaan akhir suatu kata atas bentuk tertentu, baik berupa rofa, nasab, jar atau jazm. Intaha. Itu namanya amil. Seperti ja'a Zaidun. Zaidun rofa. Apa yang menyebabkan dia rofa? Apa amilnya? Ja'a. Ya. Ra'aitu Zaidan. Tadi berubah dari Zaidun menjadi Zaidan. Itu namanya i'rab. Nah, kenapa terjadi perubahan itu? Karena perbedaan amil. Ya, karena perbedaan amil. Yang tadinya ja'a jadi ra'aitu. Nah, sehingga Zaidan di situ dibaca nasab. Ya, berubah bentuknya. Apa penyebabnya? Perbedaan amil tadi, dari ja'a menjadi ra'aitu. Marartu bi Zaidin. Zaidin sekarang berubah menjadi majrur atau jar. Nah, apa amilnya? Kana bila ba. Berubah dari ja'a ra'aitu ba. Inilah yang dinamakan apa? Amil, ya. Yang menyebabkan, mengharuskan keadaan akhir-akhir satu kata itu dalam bentuk tertentu, baik itu rofa, nasab, khafad atau jazm. Lam yalid. Yalid ini jazm. Apa amilnya? Huruf lam. Difahami ya amil. Qala syari wa aqulu al-i'rabu lahu ma'nayani ahaduhuma lughawiyyun wal akharu istilahiyyun. Saya katakan i'rab memiliki dua makna. Yang pertama makna secara bahasa, yang kedua makna secara istilah. Amma ma'na fil lughati fa huwa al-idharu wal ibanah. Ya, maknanya secara bahasa al-idhar, menampakkan, atau al-ibanah, menjelaskan. Nah, takul di pelajaran yang setelah ini, yaitu pelajaran dura yang sudah membaca, disini ada tambahan makna yang lain. Ya. Takul kamu katakan a'rab tu amma fi nafsi. Aku meng-i'rab apa yang ada pada diriku. Apa artinya meng-i'rab di sini? Idza abantahu wa adhartahu. Jika engkau menerangkannya, menjelaskannya. Nah, itu makna secara apa? Bahasa. Nah, wallahu a'lam bishawab. Adapun makna secara istilah, insya Allah akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Bismillah ta'ala. Kita lanjutkan sorof. Allah. Lima puluh dua. Jilid satu ya? Empat jilid dua? Jilid satu ya? Baik, labas. Jama'ah ini ya. Nah, kata'ah sudah. Jama'ah yajma'u jam'an. Dari apa al-musanna? Jama'ah yajma'u jam'an jami'un majmu'un ijma' la tajma' majma'un majma'un majma'un jumi'a yajma'u kau jama'ah yajma'u jam'an jami'un majmu'un ijma' la tajma' majma'un majma'un majma'un jama'ah dia seorang laki-laki mengumpulkan telah baik. Berikutnya Taba'a yatba'u tab'an tabi'un matbu'un matba' tempat cetak berarti apa? Cetak. Percetakan ya, matba. Nah. Berikutnya ja'ala. Jadikanlah. Dijadikan. Telah dijadikan. Kurang satu isim alatnya belum. Qala ayaklau qal'an qali'un maklu'un ikhla' la takla' makla'un makla'un mikla'un kuli'a mikla'un maklu'un la takla' yakla'u dia seorang laki-laki akan mencabut. Baik, qara'a Ketuklah pintu itu. Iqra'il bab. Dia seorang laki-laki sedang mengetuk. Masaha. Masahayang sapu mashan masihun masmuhun. Kebalik-balik dia. Masahayang yang sapu mashan masihun masmuhun imsah. Mengusap. Menghapus yamsah imsah la tamsah janganlah menghapus menghapus atau mengusap mimsah alat untuk menghapus mimsaha setip. Nah, menghapus ya. Menghapus karet dan namanya imsahatun. Mazaha. Bawa beda. Mazaha. Mazaha yamsahu mashan. Mashan. Mazihun. Mazihun. Mamzuhun. Mamzuhun. Imsah. Imsah. La tamsah. Mamzahun. Mamzahun. Mimsahun. Musiha. Imsahu. Kerau. Mazaha. Yamzahu. Mazhan. Mazihun. Mamzuhun. Imsah. La tamsah. Mamzahun. Mamzahun. Mimsahun. Musiha. Imsahu. La tamsah. Janganlah kau seorang laki-laki berguru, bergurau. Bergurau, bukan berguru. Bergurau. Ujekan, ya. Yamzahu. Dia seorang laki-laki sedang atau akan bergurau. Madi maklum. Mazaha, mazaha. Orang pengantum. Awal mudana. Mazaha mazaha mazahu mazahat mazahata mazahna mazah mazahta mazahtuma mazahtum mazahti mazahtuma mazahtunna mazahtu mazahna Kerau Mazaha mazaha mazahu mazahat mazahata mazahna mazahta mazahtuma mazahtum mazahti mazahtuma mazahtunna mazahu Mereka laki-laki bergurau. Sedang atau akan? Telah. Telah bergurau. Mazahtum. Kalian laki-laki sedang kalian laki-laki telah bergurau. Mudhari maklum. Yang dahani Tamzahani. Mereka berdua laki-laki. Maka tak mereka dua laki-laki itu gimana? Kalian dua laki-laki, kalian dua perempuan, mereka dua perempuan. Ada tiga yang sama ya. Huma mu'annas, antuma mudzakar mu'annas. Kalau tamzahu, ada dua. Dia dan anta. Ya. Tamzahu ada dua, Dia seorang perempuan sedang akan bergurau dan kamu seorang laki-laki sedang akan bergurau. Ini untuk mudhari' ya. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi bihadza. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.